Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Tentunya nikmat yang terbesar yang patut dan yang wajib atau harus kita syukuri yaitu nikmat berupa Islam, nikmat berupa karunia diluruskan atau dibimbingnya di atas kebenaran akidah dan kesahihan iman. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita yang sudah beberapa pertemuan kita selenggarakan, yaitu kita membacakan syarah daripada Ushulus Sunnah Al-Imam Ahmad rahimahullah karya Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir dari apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad, di antara yang menjadi prinsip pokok pegangan seorang Muslim yang dalam beragama, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berpijak kepada pemahaman Salafun Shalih, yaitu memahami dan mengetahui kedudukan Sunnah dan hubungannya dengan Al-Quran. Secara garis besar dikatakan bahwa kedudukan Sunnah itu sebagai penafsir, sebagai tafsir terhadap Quran, dan sunnah hubungannya dengan Quran dalail, petunjuk yang mengurai, yang menjelaskan apa yang ada pada Al-Quran. Apakah yang dimaksud dengan mengurai, menjelaskan di situ, di dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang membutuhkan kepada penjabaran, ataukah sunnah menjabarkan adanya suatu perkara yang global, ya, seperti yang sudah dicontohkan, perihal perintah sholat global, rincian waktu-waktunya, yaitu maghrib, kapan dilaksanakan isya, kemudian subuh, kemudian zuhur, asar, serta berapa rakaat maghrib itu dan bagaimananya, itu ada pada sunnah. Ataukah yang dimaksud sebagai dalail, penjelas bahwa di dalam Al-Quran betul-betul di situ tidak ada makna yang tertera dalam hadis, bermakna bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang sesuatu yang berkaitan dengan barakallahu fikum bimbingan agama ini, baik dalam hal sebuah perintah atau larangan atau penghalalan atau pengharaman. Dari situ sangat jelas batil, salah dan sesatnya orang-orang yang mereka mengatakan bahwa agama ini cukup berpegang kepada Quran, cukup berpegang pada Al-Quran. Karena kalau kita hanya berpijak pada Quran semata, artinya baik syariat yang tertera, hukum-hukum yang ada pada Al-Quran semata, maka akan terbengkelai sekian banyak hukum syariat yang Nabi SAW ajarkan dan terapkan di zamannya. Dan tentunya Nabi tidak mengada-ada membuat aturan baru, tiada lain apa yang tidak tertera pada Quran dan tersebut pada hadis kecuali atas bimbingan wahyu. Kemudian juga poin yang penting, bahwa Al-Quran atau hadis dikatakan wala tudrab lahal amsal, wala tudrab lahal amsal, bahwa sunnah tidak boleh dibenturkan, tidak boleh disandingkan dengan perumpamaan-perumpamaan. Kemarin telah kita contohkan atau seperti yang disebutkan oleh syarih dalam hal ini Syekh Rabi berkaitan dengan hadis hukum wudu, hukum wudu barang siapa yang makan, mengkonsumsi sesuatu yang telah disentuh air. Hadis ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah atau Syekh hafizahullah, mungkin beliau mengambil redaksi, tetapi di dalam catatan di situ ada rujukan. Dalam catatan mungkin pada sebagian yang memiliki kitab dan di bawahnya ada footnote, ada catatan, yaitu tentang dialog yang terjadi antara Abu Hurairah. Kita baca yang di situ. Qala wala tudrab lahal amsal, ini ucapan Abu Hurairah. Hadza qalahu Abu Hurairah kama fi muqaddimati Ibnu Majah, disebutkan riwayat ini dalam muqaddimah Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah seperti yang disebutkan dalam footnote juga beliau menyebutkan hadis ini secara lengkap dalam Kitab Thaharah. Ya'ni qala ala ma akala ma masathu an-naru al-wudu'a, wajib atas orang yang makan sesuatu yang disentuh api, baik direbus atau dipanggang atau dibakar, itu wajib wudu. Rawahada al-hadithu fil amri bil wudu, hadis ini meriwayatkan tentang perkara perintah wudu, mimma masathu an-nar. Faqala lahu ahadus sahabah, maka salah seorang sahabat bertanya kepada Abu Hurairah, yang dimaksud di sini ialah Ibnu Abbas. Berkata salah seorang sahabat yang dimaksud di sini ialah Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ara'aital hamim, bagaimana pendapatmu perihal air panas? Perihal air panas, yaitu hamim di sini air yang direbus. Bagaimana dengan masalah air yang direbus? Yakni al-ma'u sakhin, air panas. Bagaimana pendapat Anda? Atawaddu minhu, apakah juga seandainya orang mungkin di situ berwudu dengan air tersebut atau minum, minum. Karena kan di sini yang dimaksud barang siapa yang mengkonsumsi sesuatu yang disentuh api, apakah harus berwudu? Qala yabna akhi, kata Abu Hurairah, wahai putra saudaraku, idza balagaka hadithu Rasulillah SAW fala tudrab lahul amthal, atau fala tadribu lahul amthal. Kalau kamu mendengar hadith, yaitu sebuah riwayat, sebuah hadith telah sampai kepadamu, kamu jangan membuat perumpamaan-perumpamaan. Kalau begini bagaimana? Kalau demikian bagaimana? Ya'ni salim, yaitu terimalah. Jangan kamu buat perumpamaan. Hadhihi qa'idatun barakallahu fiik, atau barakallahu fiikum. Ini sebuah qa'idah. Jadi kembali pada footnote disebutkan Sunan Ibnu Majah dalam muqaddimah babu ta'zim Rasulullah SAW wa taghlidh ala man aradahu. Ibnu Majah membuat judul bab tentang pengagungan sabda Nabi dan juga sikap tegas kepada yang menentang, sikap tegas kepada yang menentang. Secara ringkas yaitu mukhtasar. Kemudian pada kitab Thaharah, dalam kitab Thaharah dalam Sunan Ibnu Majah, babul wudu mimma ghayyarat an-naru. Babul wudu mimma ghayyarat an-nar. Bab tentang wudu, suatu makanan yang sudah dirubah. Dirubah bermakna matangnya itu dimasak dengan api. Kan orang itu barakallahu fikum, kalau makan sesuatu kan umumnya dimasak ya. Daging, kemudian apa, gandum, itu proses dimakan itu dengan dimasak. Kemudian hadis ini juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, dan Syekh Albani menghasankan, yaitu maja'a fil wudu mimma ghayyarat an-nar. Dalam riwayat itu dengan lengkapnya tawaddu'u. Tawaddu'u mimma ghayyarat an-nar. Berwudulah kalian dari makan sesuatu yang disentuh api, bermakna yang dimasak ya. Berwudulah dari sesuatu yang dimasak. Kemudian barakallahu fikum, hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunan Tirmidzi. Kata beliau, wa fil babi, yaitu pada pembahasan ini, pembahasan apakah makan sesuatu yang direbus apapun, bukan hanya daging, zahirnya kan begitu, itu membatalkan wudu apa tidak. Yang dimaksud tawaddu, berwudulah, yaitu ketika seorang akan melaksanakan aktivitas yang mempersyaratkan wudu. Difahami ya, kata-kata tawaddu, berwudulah, mimma ghayyaratin nar. Berwudulah kalian dari mengkonsumsi sesuatu yang sudah disentuh api. Artinya apa? Kalau kita ingin beraktivitas, yang aktivitas atau amal yang akan kita lakukan itu persyaratannya harus wudu. Contohnya apa? Sholat, ya. Apa lagi? Mau nikah, wudu tidak? Bukan syarat ya. Apa lagi? Ibadah yang disyaratkan wudu, hanya sholat saja? Tawaf, ya. Yeah. Betul? Jangan gini-gini betulnya, gini ya. Ya, tawaf ya. Nah, hanya saja kalau tawaf kan, kalau misalnya sudah dapat 2 putaran kemudian batal, ambil air wudu dilanjut, tidak perlu mengulang dari awal ya. Taib. Jadi kalau mau beraktivitas yang di situ ada persyaratan wudu, maka wudu. Itu maknanya. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi, wa fil babi, jadi ucapan para ulama ya, ini perlu difahami, fil bab yaitu bab khusus pembahasan yang hadis tersebut sedang membahas ya. Kan pembahasan ini, hadis ini sebagian para ulama umumnya meletakkan pada babu apa atau kitab thaharah, bukan masalah pembahasannya babu thaharah bukan, tapi bab mengenai apakah membatalkan wudu ataukah tidak kalau seorang itu apa? Makan sesuatu yang sudah disentuh api, dibakar atau dipanggang atau direbus atau digoreng. Baik, dalam bab ini ada hadis yaitu Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zaid bin Thabit, beberapa sahabat dalam pembahasan bahwa seorang makan sesuatu yang sudah tersentuh api membatalkan wudu, artinya harus wudu. Itu diantaranya Ummu Habibah, Ummu Salamah, Zaid bin Thabit, Abi Talhah, wa Abi Ayyub, wa Abu Musa. Itu beberapa sahabat meriwayatkan hadis ini. Tsumma qala rahimahullah wa qad ra'a ba'dhu ahli al-ilmi al-wudu'a, dan telah berpendapat ya. Telah berpendapat yaitu memilih pendapat sebagian ulama barakallahu fikum dalam masalah ini untuk berwudu. Artinya apa? Berarti membatalkan. Misalnya makan apa ya? Ya, makan nasi, tempe digoreng, tempe direbus, atau habis makan indomie atau makan mie ayam, itu membatalkan wudu. Ini sebagian pendapat. Mimma ghayratin nar, mimma ghayratin nar. Wa aktsaru ahlul ilmi, tetapi mayoritas kebanyakan daripada para ulama adalah ala tarkil wudu, aktsaru ahlul ilmi minas sahabah. Namun kebanyakan para ulama sahabat wa tabi'in, dan para ulama tabi'in, mereka-mereka yang hidup setelah sahabat, wa man ba'dahum, dan ulama-ulama yang hidup setelahnya, ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka mayoritasnya ala tarkil wudu, meninggalkan wudu, bermakna kalau makan sesuatu yang tersentuh api, mereka tidak wudu lagi. Artinya tidak perlu wudu. Faham ya? Ala tarki al-wudu. Mimma ghayratin nar. Mimma ghayratin nar. Jadi hadis ini, barakallahu fikum, kalau tadi kan Abu Hurairah mengatakan, yabna akhi, wahai putra saudaraku, idza balagaka hadithu Rasulullah SAW, fala tadribu lahul amthal. Wahai putra saudaraku, kalau sampai kepadamu hadis, kamu jangan benturkan dengan apa? Dengan perumpamaan. Kalau begini bagaimana? Makanya Ibn Abbas mengatakan, kalau air yang direbus bagaimana? Kan begitu ya. Seolah-olah zahirnya Ibnu Abbas apa? Menyanggah hadis Nabi, kan begitu ya? Zahirnya kan begitu. Karena Abu Hurairah membawa hadis. Namun yang dimaksud dari dialog ini, dari dialog Abu Hurairah dengan Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas ingin memaparkan sebuah pendapat. Ibnu Abbas ingin memaparkan sebuah pendapat. Pendapat yang beliau katakan, ra'aitu Nabi SAW akala katifa syatin. Kata Ibnu Abbas, karena aku pernah melihat Nabi itu makan apa? Katifa syatin. Katif ini kan pundak. Kambing itu punya pundak tidak? Hah? Ya punya lah, cuma kan bahasanya juga bukan pundaknya kambing, bukan ya, tapi kaki depannya ya, yang namanya apa? Kaki depan tuh namanya apa kalau kambing? Hah? Sampil ya, betul ya. Kalau belakang kan paha, ya. Tapi kaki depan kambing itu namanya apa? Sampil ya. Nanti bisa belajar kepada para pakar tukang nyembelih atau tanya jagal gitu ya. Nah, jangan tanya ke pasar, beli pundak kanannya kambing. Pundak. Kambing punya pundak, Mas, kan gitu ya. Yang punya pundak itu kan ibaratnya ibarat kepada yang berdiri ya, seperti kita punya pundak kan begitu ya. Al-Muhim, kata Ibn Abbas, aku pernah melihat Nabi makan apa? Sampil, kaki depan ya. Kaki depan kambing dikatakan oleh Ibn Abbas, qala thumma salla walam yatawadda. Thumma salla walam yatawadda. Zahirnya apa? Zahirnya Nabi makan daging kambing, lalu sholat dan tidak berwudu. Kan begitu. Berarti kesimpulannya apa? Kan gak mungkin daging kambing yang Nabi makan tidak diolah ya. Artinya tidak di dibakar dulu atau tidak dipanggang dulu atau tidak dimasak. Kan istilah kita kan enggak mungkin mengatakan ya bisa saja Nabi makannya mentah, ya, bukan ya. Itu jauh, ya, artinya penerawangan yang jauh. Kalian memaksakan, dalam fikih memaksakan, memaksakan kan bisa saja Nabi makannya itu tidak perlu di apa bakar, namanya makan daging. Ya umumnya, ya, umumnya namanya seorang makan daging itu apa? Prosesnya dimasak, ya, apakah dipanggang, dibakar, direbus ya. Nah, ini Ibnu Abbas ingin memaparkan hujahnya. Karena aku melihat Nabi makan daging kambing, beliau sholat dan tidak berwudu. Demikian pula hadis Jabir bin Samurah. Hadis Jabir bin Samurah, Rasulullah SAW mengatakan apa? Jabir pun mengatakan kepada Rasulullah, ana tawadda min luhumil ghanam. Kata Jabir bin Samurah, apakah kami harus berwudu kalau makan, ya, setelah makan daging kambing, ya? Kalau habis makan daging kambing, ya, kata Nabi, insya'ah, kalau kamu berkehendak, artinya dibebaskan. Berarti ada tekanan tidak membatalkan wudu. Wa min luhumil ibil, dan bagaimana kalau habis makan daging unta, qala tawadda, berwudulah. Berarti apa? Membatalkan. Ya. Ini sedikit penekanan untuk menjelaskan bahwa dialog yang disebutkan Syekh barakallahu fikum antara Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, jangan difahami bahwa Abu Hurairah itu mengecam Ibnu Abbas karena apa? Apa? Menyanggah, bukan. Tapi Ibnu Abbas ingin memaparkan hujahnya. Memaparkan apa? Hujahnya bahwa aku pernah melihat Nabi SAW makan daging kambing, beliau sholat dan tidak berwudu. Kesimpulan dalam bab ini, dan khilaf di kalangan para ulama ahli ilm ataupun para ulama fikih, kesimpulan yang sahih bahwa seorang kalau makan, ya, selain daging unta ya, makan daging kambing, sapi, kuda boleh tidak? Boleh ya, kuda itu boleh. Yang tidak boleh apa? Kalau keledai boleh tidak? Keledai, bukan kedelai ya, keledai. Nanti susu kedelai berarti enggak boleh, keledai. Boleh tidak keledai? Hah? Enggak boleh? Iya, Pak. Pingat itu maksudnya, keledai. Ah, Masya Allah, alhamdulillah ahliyah. Yang tidak diperbolehkan kalau keledai apa? Peliharaan, keledai bebas, keledai lepas, ya, itu boleh. Ya. Berarti ada tafsil dari Zian, ya. Jangan di globalkan. Baik. Jadi kita kembali makan pisang rebus, mau makan bakso, mie ayam, itu kan dengan hadis Abu Hurairah tadi kan di situ membatalkan wudu. Tetapi yang sahih khusus pada daging unta, ya. Daging unta itu yang membatalkan. Taib. Kemudian poin kedua yang ingin kita tekankan pula, yaitu pada kalimat wala tudrak bil ukul, bahwa syariat, akidah ataupun perkara-perkara hikmah yang ada dalam sebuah syariat, ya, misalnya kenapa Allah mengharamkan misalnya babi, anjing, kenapa kalau makan daging unta itu membatalkan? Di balik itu semua kadang-kadang akal tidak bisa menjangkau, ya. Akal tidak mampu menjangkau. Walal ahwa, dan tidak pula dijangkau oleh hawa nafsu. Di sini barakallahu fikum, sebagaimana yang ditekankan bahwa fala butul muslim min tauqif fil aqaid. Istilah tauqifiyah. Tauqifiyah ini aturan atau hukum yang dibangun di atas Quran dan Sunnah, atau dengan istilah mudahnya dibangun di atas dalil. Dalam perkara akidah, dalam perkara fikih, maka kita berpegang kepada mabni ala tauqif, yaitu tauqif aturan. Jangan merekayasa dengan apa? Akal, dengan hawa nafsu. Jika ada dalil, itulah. Jika tidak, barakallahu fikum, maka hukum asal misalnya dalam muamalah halal, tetapi hukum dalam ibadah adalah apa? Haram, seperti yang dikatakan al-aslu fiddin tahrim. Kemudian syarih, yaitu Syekh Rabi, juga menukil kama qala Ibnu Qayyim, yaitu ketika beliau menyebutkan tentang ayat kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan ila akhir ayat, kama qala Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim mensyarah ayat ini dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, I'lam al-Muwaqqi'in, li'annahu syaraha hadhihi al-ayata wa qala inna an-nassa tadarraja fiha min al-adna ila al-a'la. Ayat yang disebutkan bahwa Allah mengharamkan dari mulai yang paling rendah, yaitu pertama fawahish, perkara keji, sampai kepada wa anta qulu 'ala Allah ma la ta'lamun, dan kamu berucap, kamu berbicara sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Kata Ibnu Qayyim, di sini Allah mengharamkan, nas menunjukkan kepada tahapan dari yang paling rendah, yang paling ringan, sampai kepada yang paling berat. Ternyata ayat tadi ditutup dengan yang paling berat, yaitu apa? Berkata, berucap, berpendapat sesuatu yang tanpa ilmu. Artinya dengan apa? Dengan rasionya, dengan semaunya, dengan hawa nafsunya. Qala fa'adhamuha al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilmin. Jadi yang paling berat yang Allah haramkan, seorang berbicara sesuatu tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Tsumma qala, kita lanjutkan. Qala al-hadar, fal-hadar al-hadar, maka hati-hatilah. Minat takallumi fi dinillah bil hawa, dari berbicara dalam agama Allah, dalam urusan agama ini, dengan hawa nafsu. Ya pokoknya gitu ya, ya semau saya. Sementara manusia itu kan sukanya instan, tahu ya instan ya, 3-in-1 gitu ya, yang instan-instan, yang gampang-gampang gitu ya, atau yang cocok dengan seleranya, yang apa sesuai dengan apa yang dia maukan. Andai kata ya, andai kata syariat, syariat itu dibuat sesuai dengan selera masing-masing, kira-kira kalau sejumlah kita, misalnya ada ratusan orang, kan sesuai dengan kemauannya. Berarti syariat itu, masya Allah, aturan mungkin ribuan aturan ya, dalam satu amalan ya. Mau takbir ya, mau takbir atau ihram, kalau tidak merujuk kepada apa yang Nabi contohkan, masing-masing orang mungkin ingin bertakbir dengan apa yang dia maukan. Ada yang apa, dibalak-balik kan begitu ya. Ada yang al-muhim dengan berbagai macam apa yang dia inginkan. Baik. Kemudian, ightiraran bil-akli. Jadi jangan kamu, hati-hatilah kamu dari berbicara masalah agama mengandalkan akal, karena seorang terpedaya dengan kemampuan akalnya. Kemampuan akalnya. Baik. Kalau kemampuan akal, ya masing-masing Allah berikan kemampuan. Jadi dalam akal itu semuanya dalam Islam juga dia apa? Diberikan kedudukannya, diberikan porsinya. Sebab itu barakallahu fikum, pada zaman-zaman silam, itu orang yang pintar, orang yang cerdas, itu bukan kemudian menjadi jaminan. Jaminan untuk kemudian selamat berada di atas perkara yang benar. Ada seorang di zamannya Al-Hasan Al-Basri yang namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini dulunya bermajlis dengan Hasan Al-Basri, kemudian tidak sependapat dengan penuturan Wasil atau Hasan Basri, akhirnya mengundurkan diri menjadi apa? Yang disebut dengan i'tizal. I'tizal ini menjauhkan, meninggalkan. Enggak cocok lah. Apa itu majlisnya Hasan? Ditinggal. Sehingga menjadi salah satu yang melestarikan faham Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kan gampangnya orang yang suka mengedepankan akalnya. Rasionya. Akalnya, rasionya. Kalau pendapat yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, itu bukan apa? Bukan ngawur. Ya. Kecuali kalau pemahamannya menyimpang pula. Taib. Nah, di antara perihal yang barakallahu fikum ada pada Wasil bin Atha, ini orangnya cedal, tidak bisa mengucapkan ra dengan bagus ya. Mengatakan ra dengan bagus. Akhirnya belajar bahasa Arab supaya diterima. Nah, orang kan kalau ngomong enggak jelas, kamu ngomong apa kumur-kumur kan gitu ya. Iya, paham. Ngomong enggak jelas. Bukan yang jelas, ini sudah jelas. Yang jelas saja seperti ini, apalagi yang enggak jelas kan begitu. Sehingga berusaha menekuni bahasa Arab, merubah segala yang ada ra dengan tanpa ra. Bisa tidak? Ya. Dikatakan contohnya al-matar menjadi al-ghaith. Ya. Seperti al-firash, tempat tidur menjadi apa? Madja, ya. Tempat bersandar kan begitu ya. Kemudian juga al-hafru, menggali, diganti dengan apa? An-nabshu. Dan seterusnya, saya enggak bisa ngikuti karena barakallahu fikum saya bukan Wasil bin Atha ya. Artinya saya masih bisa ra, cari yang mudah kan begitu. Nah, ini kan membutuhkan ilmu sendiri ya. Kemampuan karena terus menggeluti, tetapi qadarullah dengan kemampuan yang luar biasa tadi menyimpang ya. Menyimpang. Saya tidak mengatakan untuk bercerita seperti ini untuk menyanjung-nyanjung tokoh itu, tapi sebagai bentuk gambaran bahwa seorang jangan membanggakan dengan kepandaian dan kepintarannya untuk apa? Berbicara tanpa ilmu terhadap agama Allah. Al-hadar minat takallum fi dinillah bil hawa iltiraran bil aqli wadzaka. Dengan akal dan kemampuan dalam berpikir, yaitu kecerdasan. Demikian pula wal faham dan pemahaman. Ya, istilahnya orang kadang saya tuh heran ya, si fulan tuh kalau belajar lele-lele aja nyambung semua gitu. Saya yang sudah mengerutkan kening, istilahnya dalam memperhatikan itu sampai melongo itu enggak paham-paham kan begitu ya. Pada sebagian kan demikian. Saya ulang-ulang sulit memahami. Dengan kata lain, kadang-kadang kan orang diberikan kapasitas kemampuan memahami itu apa? Rendah. Loadingnya tidak sekuat apa? Di sini yang kuat apa? Telkomsel ya. Jadi saya itu pernah ada tukang ya. Tukang itu apa? Ya zaman-zamannya sudah pakai HP Android gitu ya. Disuruh disuruh kadang kurang tanggap. Kamu itu loh, zamannya orang sudah pakai 4G, kamu masih pakai 3G. 3G itu kan tangan ya. Jadi wong nguas kok pakai 3G katanya. Mau pakai 4G yang cepat gitu ya. Disuruh ini, jadi kan kadang-kadang kan laden itu kan loadingnya lama. Tukang minta apa itu loading lama. Minta apa mas kan gitu. Udah tahu misalnya aduan misalnya gitu ya. Kurang kok masih loading lama nunggu diperintah kan. Berarti kan kurang respon ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini menjadi suatu penghalang utama. Tapi ya pada sebagian kita berklasikum ada yang berat ya. Lama memahami. Wah sebagian masya Allah dengan mudahnya dijelaskan sekali dua kali langsung nyambung. Dan itu taufik minallah subhanahu wa ta'ala. Qala iqtiraran bil aqli wal dzaka'i wal faham wa innama al fiqhu fi hadha an nas wa innama al fiqhu fi hadha an nas. Tetapi fiqih yaitu kemampuan dalam memahami agama dalam bab yaitu agama ini adalah dengan nas, dengan dalil, dan bukan bermakna orang itu pintar-pintarnya memaparkan ayat dibaca, hadis dibaca, didatangkan sekian banyak dalil. Belum tentu orang yang kemudian menguasai sekian banyak dalil terus tepat dalam hal beristidlal atau berdalil. Didatangkan ayat, datangkan hadis, tapi ngawur ya. Untuk maunya sendiri ya, untuk apa yang dia maukan kan begitu ya. Sehingga kadang orang itu penting kamu ngomong nanti dalilnya terakhir kan begitu, cari-cari kalau ada. Nah, jadi bukan demikian, tetapi yang dimaksud dengan kemampuan memahami, dengan kecerdasan, dengan akal EQ yang tinggi tadi, fahamilah nas, fahamilah dalil sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama kita dahulu. Kama huwa asya'nu fi sahabah wa tabi'in, sebagaimana dulu keberadaan yang ada pada para sahabat dan tabi'in. Mereka diberikan kemampuan dalam menghafal. Buktinya apa? Buktinya di masa wahyu turun, Nabi tidak membolehkan untuk apa? Mencatatkan begitu. Itu di antaranya. Yang kedua, juga banyak kalangan para sahabat yang tidak mampu menulis. Tidak mampu menulis. Terus bagaimana? Ya menghafal. Berarti kan kemampuan untuk menerima sesuatu dengan penghafalan. Mau dicoba. Pelajaran tidak boleh ada yang mencatat, tidak boleh merekam. Kemudian kita hanya mengandalkan pemahaman. Habis belajar, kemudian kita sama-sama mengingat apa yang sudah disampaikan. Kan kira-kira blank semua kan begitu ya. Iya. Nah, taib. Kita kembali, barakallahu fikum, bahwa yang dimaksud adalah seorang dengan kemampuan dalam memahami sesuatu, kecerdasan dalam berpikir, kemudian EQ yang dikatakan tinggi tadi, dipakai untuk memahami. Qala kama qala huna innama huwa al-ittiba. Innama huwa al-ittiba. Bahwasanya yang adalah ya mengikuti. Mengikuti, yaitu sesuatu berdasarkan dalil. Sesuatu berdasarkan dalil. Wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Ya'ni, la taslita al-aqli ala dinillah. Janganlah akal dipakai untuk menguasai. Dipakai untuk menguasai. Dipakai atau akal tadi mengalahkan. Mengalahkan agama Allah. Misalnya ada aturan. Sholat itu kalau maghrib 3 rakaat. Dibahas. Gimana supaya sesuai dengan akal. Isya demikian. Subuh demikian. Kiblat kok ke arah barat misalnya. Demikian pula Ka'bah kenapa berada di Makkah. Itu dibahas secara akal kok tidak tepat. Maka yang ada apa? Ittiba, mengikuti. Mengikuti. Kemudian, watarkul hawa, dan meninggalkan kemauan-kemauan hawa nafsu. Kemauan-kemauan hawa nafsu. Watajarrudun lillahi rabbil alamin. Dan hanya kembali, yaitu mengesakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bermakna seorang tunduk. Tunduk, patuh hanya kepada Allah rabbul alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, sedikit menekankan bahwa hubungan antara akal dengan nakal. Ya. Sering kita mendengarkan dalil apa? Akliyah, ditinjau dari akal, dan juga nakliyah, penukilan. Penggunaan istilah nakliyah, nakal itu penggunaan yang dipakai untuk mengibaratkan bahwa dalil tersebut bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya apa? Naqliyah. Dinukil. Berdasarkan nukilan, yaitu Al-Quran Sunnah. Atau sering kita mendengarkan bahwa itu namanya sam'iyah. Sam'iyah. Karena diperdengarkan kepada kita. Diperdengarkan kepada kita, yaitu Quran dan Sunnah. Lalu bagaimana hubungan antara akal, yaitu orang kan gampang memahami, ya. Artinya dia cerdas, atau orang punya akal, bisa memahami ini perkara yang normal, yang sesuai dengan kenyataan, apa tidak, kan begitu ya. Ini bohong, ini mengelabui, ini mengada-ada. Saya itu lagi di bahasanya apa? Dikadali apa tidak kan begitu ya? Iya, itu kan dengan akal ya. Baik. Kembali bahwa syariat tidak mengesampingkan akal orang, kecerdasan, kepintaran orang. Namun yang perlu dipahami bahwa hubungan ilaqatu al-aqli wan-naql, hubungan antara akal dengan nakal adalah al-aqlu yusanidu an-naql. Akal tadi bersandar kepada nakal. Akal itu harus bersandar kepada nakal. bersandar kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, ya, dengan pemahaman yang benar. Sehingga di situ fungsinya atau kedudukannya ialah yadba, mengikuti, mengiringi. Apa kata Quran, apa kata hadis, sesuai apa yang difahami oleh para salaf, akal harus mengikuti. Ya, tidak boleh tadi dengan bangganya, dengan merasa pintar, merasa cerdas, Al-Quran dibuang, Al-Quran diakal-akali. Tetapi yang ada justru akal tadi apa? Menyertai apa tadi? Nakal, menyertai Quran dan Sunnah. Dan juga yajri wara an-nakal. Posisikan kemampuan-kemampuan dalam berfikir, kecerdasan, kemampuan dalam memahami itu, berjalan di belakangnya apa? Nakal, berjalan di belakangnya dalil. Paham ya? Berarti kan harus belajar. Ya, harus belajar. Orang itu harus belajar. Dalam hal apapun. Dalam muamalah. Dalam hal ibadah. Makanya karena kita itu hidup, Allah berikan akal untuk berpikir. Sementara kemampuan seseorang dalam memahami, dalam berpikir, kecerdasan tadi harus mengikuti. Berjalan di belakang apa tadi? Di belakang nakal. Demikian pula wa ya'tamid 'alal naql, dan berpijak, berpedoman pada naql. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Orang kadang-kadang senantiasa menyombongkan, ya, dengan kemampuannya, ya. Kadang antara apa yang di benaknya dengan yang diomongkan itu kadang berbeda. Karena apa? Apa? Kelewatan. Cerdasnya itu kelewatan. Jadi ngomong di akalnya sudah lain. Ini kadang-kadang kelewatan, konslet, akhirnya kan konslet. Kalau sudah konslet jadinya kurang apa? Kurang satu straight, ya. Baik. Ya, normal-normal saja dalam beragama, barakallahu fikum. Bermakna kita diperintahkan untuk apa? Mencoba dalam apapun, ya. Dalam apapun, dalam perkara duniawi saja. Dalam perkara duniawi saja itu kan perlu proses. Misal ada, mohon maaf ya, tukang batu. Tukang batu mengaku sebagai tukang. Tolong pasangkan itu ada tumpukan material, saya mau bangun apa bikin kamar, tolong pasangkan. Gampang itu. Pasang gini macam-macam, pulang ambrol kan begitu ya. Roboh gitu. Kok katanya tukang ya. Loh, enggak tahu tadi mungkin salah, besok diulang lagi lah kan. Saya tadi hanya nyoba-nyoba kira-kira dengan cara saya tadi itu bagus apa tidak. Kamu tuh betulan apa enggak kan begitu ya. Dalam perkara duniawi saja orang kan diakui. Diakui dengan kemampuan beserta apa? Kemampuan ilmunya. Adanya pijakan. Tidak semata-mata dengan akal-akalan. Kalau dengan akal-akalan mungkin kadang-kadang kita melihat sebuah konstruksi itu secara akal begini-begini. Belum tentu dengan ilmu sesuai dengan hitungan, sesuai dengan apa? Kemampuan akal kita ketika menerka tadi. Ini kenapa kok enggak begini? Kenapa kok demikian? Kenapa kok demikian? Itu kan bayangan akal saya, akal kita semua kan begitu ya. Tapi kalau dihitung-hitung dengan ilmu, ya mungkin orang-orang yang dikatakan teknik sipil yang mempelajarinya enggak begitu. Dengan hitungan yang detail, dengan teori bukan demikian. Nah, dalam urusan duniawi saja orang kadang-kadang apa? Harus mengikuti, ya. Mengikuti barakallahu fikum sebuah aturan yang memang dibakukan atau berdasarkan pelajaran-pelajaran yang memang di situ aturannya, bagaimana kalau dalam masalah agama, difahami? Bagaimana kalau dalam masalah agama? Karena itu Ali bin Abi Thalib ya diriwayatkan, kafa bil ilmi syarafan ayyadai man la yuhsinuh. Ilmu itu cukup dikatakan mulia. Ilmu apapun itu cukup mulia, tinggi dan mengangkat derajat orang. Sampai-sampai orang yang tidak berilmu pun ngomong ngaku-ngaku sebagai orang yang pintar. Supaya apa? Menjadi orang yang dielu-elukan. Wa kafa bil jahli dhamman. Dan cukuplah yang namanya kejahilan, kebodohan. Itu sebagai perkara yang tercela. Barakallahu fikum ayyatabar aminhu man huwa fi. Berlepas diri. tidak mau diaku, diakui, diomongi, dikatakan sebagai orang yang bodoh, walaupun dia orang yang bodoh, kan begitu ya. Nah di sini barakallahu fikum, ilmu bertahap, ilmu dengan proses. Kita belajar membaca, kita belajar mendalami agama sedikit demi sedikit, sampai kemudian orang barakallahu fikum mungkin puluhan tahun yang silam sebuah maklumat itu dipakai kemudian untuk menjawab sesuatu masalah yang dihadapi. Maka di sini barakallahu fikum, jangan kemudian akal-akalan ya, dengan akal-akalan, oh gampang itu, oh demikian, dan ini tentunya tidak bisa kemudian kita sebagai seorang muslim yang betul-betul ingin berpegang kepada nahjus salaf, membiarkan ya, liar, bebas, tanpa ada kekang, kendali terhadap kemampuan seorang dalam berfikir atau yang dikatakan kecerdasan atau yang dikenal dengan daga. Tsumma qala rahimahullah al-iman bil qadar khairihi wa syarrih. Qala min as-sunnati lazimah, termasuk salah satu prinsip, prinsip yang tidak boleh ditinggalkan, yang lazim, yang harus, yang tidak boleh ditinggalkan, allati man taraka minha khoslatan, yaitu sebuah prinsip dalam agama ini yang tidak boleh ditinggalkan, dan barang siapa yang meninggalkan salah satu saja, salah satu saja, yaitu lam yakbalha wa yu'min biha, dia tidak menerimanya dan mengimaninya, lam yakun min ahliha, maka tidak dijadikan sebagai seorang yang dikatakan golongannya. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada prinsip penting yang tidak boleh ditinggalkan, kok ditinggalkan, maka dia tidak dikatakan sebagai golongannya. Yaitu al-iman bil qadar khairihi wa syarrih, beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi, dan membenarkan semua hadis-hadis yang berbicara di dalam pembahasan ini. Wal iman biha, dan mengimani masalah takdir. La yuqal lima, dan tidak seorang menanyakan mengapa atau kenapa. Kenapa sih kok demikian? Kok ini demikian? Si fulan kok demikian? Yang ini demikian? Kan begitu. Wala kaifa, dan juga tidak menanyakan kok bagaimana? Ini bagaimana? Kan begitu. Innama huwa tasdiq wal imanu biha, tetapi yang ada ialah membenarkan dan mengimaninya, membenarkan dan beriman kepadanya. Qala wa minas sunnati lazimatil lati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha. Qala intabihu lihada, hati-hatilah ya, dengan poin ini, dengan pembahasan ini. Hadhihi al-faqratu muhimmatun jiddan, poin ini sangat penting sekali. Al-Imam Ahmad sayasifu lana usulan, Imam Ahmad rahimahullah akan menggambarkan kepada kita satu prinsip. Man taraka syai'an, barang siapa yang meninggalkan salah satu saja minha, darinya, falaysa min ahli sunnah, maka bukan dikatakan sebagai ahli sunnah. Ya'ni yakhruj an da'irati sunnah ilal bid'ati tanabbahu lihada, dan seorang akan dikeluarkan dari daerah sunnah, daerah sunnah kepada daerah bid'ah, dan berhati-hatilah dalam perkara ini. Qala wa minas sunnati lazimatil lati man taraka minha khoslatan ay fa idza tarakaha kullaha au mu'dhamaha, yaitu apabila seorang meninggalkan semuanya, keseluruhan atau garis besarnya, globalnya, fahadha huwal bala, itulah bencana, bencana yang sesungguhnya kalau seorang itu terhadap prinsip agama ini dia tinggalkan, terhadap prinsip yang penting dalam agama ini dia tinggalkan. Lam yakbalha, yakni abaha, dia enggan, dia tidak menerima, yaitu enggan, tidak menerimanya. Qala wa yu'minu biha lam yakun min ahliya, dan mengimaninya, maka dia tidak dikatakan sebagai golongan ahlussunnah. Ai idza lam yakun min ahli sunnah, kalau orang itu bukan dari ahlussunnah, yakunu min ahlil bidah, maka bisa jadi dia termasuk ahlil bidah, wadhalal, orang sesat, wal a'udzu billah, dan kita berlindung kepada Allah. Wa antum ta'rifun Annal bid'ata tanqasimu ila kabairin wa saghairin. Dan ini pembenaran ataupun tafsil ataupun taksim yang sahih bahwa bid'ah itu ada yang menghantarkan kepada kabair. Kabair bermakna seorang tidak keluar dari agama Islam. Tetapi bid'ah itu pula ada yang menyeret, yang menghantarkan seorang kepada kabair. Afan kabair yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam ataupun saghair yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Bid'ah itu ada yang menyeret, yang membawa seorang pelakunya kepada kabair, kepada dosa besar, yang bisa menyeret barakallahu fikum kepada keluarnya seorang mungkin dari Islam, atau saghair yang tidak sampai kepada membatalkan Islam. Wa ila syirkin, dan juga kepada kesyirikan yang membatalkan keislamannya. Wa ila ilhadin, wa ila bala'in, dan kepada ilhad yaitu kufur, menentang kufur. Wa ila bala, dan kepada musibah. Kama yaqulu Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Adapun ucapan Ibnu Al-Qayyim, di sini ada satu catatan, kalimat yang akan disebutkan bahwa al-bid'atu mushtaqatun atau na'am mushtaqatun minal kufri wa ayilatin ilaih. Namanya bid'ah itu, namanya mushtaqah itu tarji' kembali, mushtaq itu kembali kepada kekufuran. Wa ayilatun ilaih, ayilatun ay raji'atun ilaih, ayilatun ilaih ay raji'atun ilaih. Bid'ah itu kembalinya kepada kekufuran dan kembali kepadanya, kembali kepada kekufuran tadi. Ucapan ini ada kemungkinan barakallahu fikum Ibnu Qayyim menukil dari gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena kalimat ini kalimat yang masyhur diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaitu guru Ibnu Qayyim. Jadi seandainya ini betul-betul yaitu Syekh Rabi dalam menukil ucapan ini disandarkan kepada Ibnu Qayyim dan beliau barakallahu fikum mendapatkan rujukan, maka bisa jadi ini nukilan yang dinukil oleh muridnya kepada gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala wal bid'atu taqumu 'alal hawa wadh-dhalal, dan namanya bid'ah berdiri tegak di atas hawa nafsu dan kesesatan. Tidak ada yang namanya bid'ah berdiri di atas kebaikan. Difahami. Ya. Dan kebid'ahan bukan hanya terjadi pada ibadah. Bid'ah terjadi pada juga kepada masalah apa? Akidah. Seperti yang ada di sini, yaitu masalah bid'atul qadar, bid'ah masalah takdir. Bid'ah masalah takdir yang diprakarsai oleh siapa? Ma'bad al-Juhani, menentang masalah takdir. Jadi kebid'ahan bukan hanya terjadi pada masalah ibadah, ya misalnya sholat, ya, dengan tambahan-tambahan atau sesuatu yang tidak diajarkan, tetapi juga dalam keyakinan atau prinsip agama. Kita kembali bahwa bid'ah tegak berdiri di atas hawa nafsu dan kesesatan. Qala Allah Ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah Azza wa Jalla berfirman, pernahkah kamu wahai Muhammad melihat ada seorang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah, hawa nafsunya itu sebagai sesembahan dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan di atas ilmu, bermakna setelah sampainya dalil, sampainya keterangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyesatkan di atas ilmu, yaitu di atas pengetahuan dia, dalil ini telah datang, dalil ini telah sampai, kok juga barakallahu fikum mengikuti hawa nafsunya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah mengunci mati pada pendengaran dan kalbunya. Wa ja'ala ala basari ghishawatan, dan Allah menjadikan sebuah tutupan pada penglihatannya. Faman yahdillah atau faman yahdi min ba'dillah, siapakah yang bisa memberi petunjuk kepada seorang yang telah Allah sesatkan, kepada orang yang telah Allah sesatkan, min ba'dillah, Jadi siapakah orang yang kemudian kala dalil telah sampai kepadanya. Dalil telah sampai kepadanya. Kemudian dia tolak. Kenapa? Karena menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Sebagai sesembahannya. Sehingga dalil-dalil yang ada yang sampai kepadanya dia tolak. Yang dia sampai kepadanya dia tolak. Sehingga dengan pengetahuannya itu Allah sesatkan. Dipahami ya? Dengan pengetahuannya itu Allah sesatkan. Bahkan Allah menutup, mengunci. Mengunci mati pada barakallahu fikum pendengaran dia dan hatinya. Dan Allah jadikan tutupan pada penglihatan. Dengan kata lain, bahwa sesuatu yang jelas, yang terang, karena Allah berikan tutupan pada penglihatan, pendengarannya pun dikunci mati oleh Allah, hatinya pun menjadi keras, sehingga terhadap dalil-dalil mereka sudah tidak menggunakan. Yang dipakai apa? Hawa nafsunya. Kalau orang sudah seperti itu, maka kata Allah, faman yahdihi min ba'dillah. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah sesatkan orang tadi? Siapa yang mampu? Kalau Allah tidak berkehendak, ya. Makanya barakallahu fikum, suatu kenikmatan. Kenikmatan manakala kita punya penglihatan, manakala kita punya pendengaran, kita punya kemampuan, kita punya akal untuk kemudian kita gunakan berjalan di belakang apa tadi? Di belakang dalil. Di belakang dalil. Thumma qala hafidhahullah. Wa na'udzubillah min ittiba'il hawa. Dan kita berlindung kepada Allah dari mengikuti hawa nafsu. Walihada sama ahlu sunnah ahlal bidah. Karena itu ahlu sunnah menamai ahlul bidah bi ahlil ahwa. Karena itu ahlu sunnah menamai para pelaku kebid'ahan itu dengan pengikut hawa nafsu. Orang-orang yang barakallahu fikum dalam beragama ini membuat perkara-perkara baru dalam akidahnya, dalam keyakinannya, dalam muamalahnya, dalam ibadahnya. Itu dengan berbagai macam kebid'ahan disebut dengan hawa nafsu. Li'annahum khalafu dinallah. Karena mereka menyelisih, menentang agama Allah. Wattaba'u ahwa'ahum. Dan mengikuti hawa nafsu mereka. Waha'ula. Mereka-mereka itu seperti mithlu al-khawarij. Contohnya khawarij. Khawarij, barakallahu fikum, orang-orang yang tidak sependapat dengan pemahaman sahabat. Akhirnya mereka menafsirkan tafsir dengan apa yang mereka maukan. Warawafid wal-mu'tazilah. Demikian pula rafidah syiah. Demikian pula mu'tazilah. Tadi yang dikatakan orang-orang yang mengedepankan rasionya. Jahmiyah. Orang-orang yang mereka barakallahu fikum sok suci. Mereka menolak nama dan sifat bagi Allah yang Allah tetapkan dan yang ditetapkan Rasulullah dengan alasan kalau kami menetapkan itu akan menjatuhkan kepada penyerupaan. Ya. Mereka sok suci, yaitu mensucikan Allah tapi jatuh kepada perkara nafyu al-asma wa sifat. Demikian pula al-murji'ah. Murji'ah yang mereka mengesampingkan. Tidak ada hubungan antara iman dengan amal. Artinya orang itu kalau sudah beriman, walaupun berbuat baik tidak akan menambah kualitas imannya. Orang itu kalau sudah beriman, walaupun berbuat kejahatan, kemaksiatan, tidak mengurangi kadar. Tidak ada hubungannya. Dengan kata lain, hari ini andai kata ada orang yang riwayatnya mungkin dia penjudi, pemabuk berat, lalu masuk Islam, dikatakan sama kualitas imannya dengan siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya, itu di antara prinsip daripada murji'ah yang membahayakan. Demikian pula sufiyah. Sufiyah al-hululiyah au ahli wahdatil wujud. Atau sufiyah hululiyah atau ahli wahdatil wujud. Au ubadul kubur atau para penyembah kubur. Au ma syakala dzalik dan yang serupa. Kullu hadhihi bid'un wa dhalalatun. Semua tadi kebid'ahan dan kesesatan. Mukhalifatun di nususil kitab wa sunnah, menentang ataupun berselisih, menyelisihi nas-nas yang ada pada Al-Quran dan sunnah. Wa mukhalifatun li usuli sunnah wa qawaidihah, dan menentang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip sunnah dan kaidah-kaidahnya. Baik. Di situ disinggung tentang masalah hululiyah dan wahdatul wujud. Hululiyah itu salah satu sekte pemahaman sufiyah. Hululiyah. Hululiyah maknanya ialah annallaha halla fi kulli makhluk. Allah itu apa namanya? Bersemayam, atau dikatakan Allah menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Itu namanya hululiyah. Hululiyah, Allah menyatu dengan makhluk. Karena mereka mengatakan bahwa manusia itu pada hakikatnya yang namanya hidup sesuatu yang ada itu hanya Allah. Adapun keberadaan manusia itu tidak diakui keberadaannya. Sehingga mereka seringkali kalau Allah sudah menyatu dengan manusia, berarti yang berbicara siapa? Allah. Yang berbuat Allah. Sehingga tingkatannya sudah sampai tingkatan apa namanya? Wali, kan begitu ya. Kalau sudah yang berbuat itu Allah, yang ini Allah, itu istilahnya secara global tentang hululiyah. Yaitu Allah menyatu dengan makhluk. Allah menyatu dengan makhluk. Apakah menyatunya dengan yang berakal maupun yang tidak berakal? Dengan kata lain, menurut versinya Sufi tadi, artinya kalau ada orang gila yang berbuat tidak wajar, mereka katakan ini juga wali. Ya. Paham? Jadi Allah itu menyatu baik kepada yang berakal, normal, orang yang waras maupun yang tidak waras. Jadi kalau mendapatkan kadang-kadang orang gila, jalan itu bisa juga disebut dengan apa? Wali. Tapi jangan sampai kemudian barakallahu fikum berarti wali fulan sama dengan ini. Nanti bisa bahaya. Baik. Kemudian mereka mengatakan istilah hululiyah bahwa al-kaun, alam semesta ini, al-kaun, alam ini, ibaratun anithnaini. Jadi mereka mengatakan hululiyah ini, nanti akan kita bedakan, semuanya beda yang sangat samar antara hululiyah dengan wahdatul wujud. Jadi prinsipnya, tariqatul sufiyah, kalau hululiyah berarti apa tadi? Bersemayamnya, atau menyatunya, barakallahu fikum, walaupun mereka kadang-kadang tidak mengatakan zat Allah, karena mereka mengatakan bahwa Allah itu zatnya, dan juga tampilan-tampilan lahirnya, seperti mendengar, melihat, begitu ya. Itulah yang katanya menyatu, bukan zatnya. Jadi mereka tidak mengatakan zatnya yang menyatu. Tidak mengatakan kepada zatnya yang menyatu. Jadi dikatakan bahwa alam ini ibarat dari dua perkara. Dari dua perkara. Ahaduhuma halla, halla fil akhar. Satu dari dua hal tadi menyatu pada yang lainnya. Salah satu tarekohnya, ya, misalnya yang dipahamkan oleh Khomeini, memahami bahwa yang namanya Allah menyatu dengan makhluknya, ibaratnya lautan, tahu lautan? Kemudian ikan yang berenang di dalamnya. Ya. Karena ibaratnya Allah, Allah Azza wa Jalla itu lautan, sehingga ikan-ikan yang ada tadi menyatu, menyatu dengan Allah, sehingga tidak terasa bahwa Allah tadi telah menyatu dengan apa? Dengan makhluk. Artinya ada pada ikan, ada pada ini dan itu, kan begitu ya. Sehingga itu torekohnya mereka. Itu torekohnya mereka. Dan ini sesat. Meskipun ini lebih ringan. Ini lebih ringan. Yang lebih parah ialah wahdatul wujud. Kalau wahdatul wujud, bi'anil qaun kulluhu huwallah. Kalau wahdatul wujud, kalau wahdatul wujud, karena mereka mengatakan ittihadiyah. Ittihadiyah berarti menyatunya. Menyatunya Allah dengan semua makhluk yang ada. Mungkin agak sedikit terjadi apa ya, kesamaran ya. Tetapi pada intinya bahwa ittihadiyah atau apa, mulhid atau yang dikatakan wahdatul wujud, itu menyatunya Allah dengan semua makhluk. Sampai pada kitab-kitab mereka, sampai pada kitab-kitab mereka itu, na'udzubillah, Allah menyatu dengan anjing, misalnya begitu. Jadi semua yang ada, misalnya pintu, batu, itu ada Allah di situ. Paham? Berarti di sini lebih parah. Lebih parah, lebih kufur. Lebih kufur, walaupun dua-duanya adalah perkara yang dikatakan kufur. Hadal qaun huwa al-mawjud ibaratun an syai'in wahid. Jadi kata mereka bahwa segala sesuatu yang ada itu ibaratnya satu saja. Apa? Ya Allah. Makanya kadang mengatakan saya Allah, dia Allah, dia Allah, dia Allah. Bermakna orang nyembah mobil, orang nyembah sapi, orang nyembah kerbau, orang nyembah batu, orang nyembah pohon juga menyembah kepada apa? Allah. Kalau ini fahamnya siapa tadi? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Adapun barakallahu fikum, kalau tadi yang berkaitan dengan hululiyah, yaitu menyatunya Allah dengan makhluk, menyatunya Allah dengan makhluk, barakallahu fikum, dan diibaratkan bahwa apa yang ada ini, itu dua hal, yang satu dengan yang lainnya saling terjadi menyatu, saling menyatu. Adapun kalau yang berkaitan dengan wahdatul wujud, itu dikatakan bahwa semua makhluk itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada itu adalah Allah, ya. Semua yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih sesat daripada hululiyah. Itu mungkin sedikit perbedaan antara barakallahu fikum faham sufiyah antara hululiyah dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud dan dua-duanya sesat. Dua-duanya apa? Sesat. Taib. Demikian wallahu alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita dan menjadikan salah satu sebab untuk memotivasi bahwa agama ataupun ilmu ini luas, kesabaran untuk mempelajari, kesabaran untuk menghadapi resiko dalam pengamalan, kesabaran untuk menyampaikan, semua tadi membutuhkan kepada kesabaran. Dan namanya manusia, banyak tujuan-tujuan dan maksud. Bahkan pada sebagian mungkin kadang dengan cita-cita dan harapannya sudah tercapai. Ada pada sebagian dengan belajar ingin mendapatkan dunia, mendapatkan reputasi, mendapatkan nama. Itu sudah mereka dapatkan. Sehingga untuk kembali bahwa kita sering ataupun mencoba untuk mengingatkan untuk senantiasa mengikhlaskan kepada Allah Azza wa Jal. Dan itulah yang sesungguhnya akan abadi, yang akan mendampingi kita semua. Bahwa kehidupan jika disertai dengan keimanan, dengan amal, dengan ilmu, insyaAllah akan menjadikan pembela kita kelak di hari kiamat. Karena itu barakallahu fikum, tidak ada henti-hentinya dan tidak ada bosannya, bahwa majelis-majelis ilmu bukan sebagai majelis yang sekedar ya, seorang barakallahu fikum hanya ingin bertemu, bertegur sapa, tetapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari berbagai macam fitnah yang terus berjalan di akhir zaman ini, dan semakin menguatkan tentang agama yang semoga Allah Azza mudahkan, dan berbagai macam pintu-pintu ilmu kita mencoba untuk mempelajarinya, dan semoga pula Allah mudahkan kepada kita. Dan tadi kembali kita ingatkan bahwa jangan ya, membanggakan, karena manusia tidak mengetahui apa yang Allah berikan manfaat kepadanya. Bisa saja orang dengan kemampuan-kemampuan yang tidak lebih daripada yang lainnya, artinya kemampuan-kemampuan yang sedikit, tapi Allah berikan manfaat ya. Allah berikan manfaat baik untuk dirinya maupun untuk yang lain. Sekian banyak orang-orang yang Allah berikan kemampuan dalam memahami, kepintaran dan kecerdasan, tetapi Allah jadikan hidupnya yaitu orang-orang yang terpelanting, orang-orang yang mereka sudah tidak lagi mengikuti apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab dan juga sunnah beliau, tentunya di atas pemahaman salafuna saleh. Demikian wallahu alam bisawab, kita cukupkan akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.